salah satu kelompok, ya, di antara sekian kelompok yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya dengan polesan itu tadi, dengan berbagai macam perkataan-perkataan dan hiasan yang intinya kembali kepada pemahaman tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh makhluk ini itu adalah keinginan hamba sendiri, tidak ada hubungannya dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Pemikiran Mu'tazilah. Nah, itu mereka sebutkan dalam kitab mereka. Ada satu kitab mereka judulnya kalau tidak salah Nizamul Islam. Ya, bahasa Arab dan sudah diterjemahkan dan itu mereka sering bacakan. Ya. Mu'tazilah demikian pula. Orang-orang yang menuhankan akalnya itu salah satu bentuk Mu'tazilah. Pada zaman sekarang filsafah Ahlul Kalam Sufiyah semakin bertambah, semakin merajalela. Nah, bahkan mereka semakin berkelompok-kelompok terus seperti itu keadaan mereka. Ya. Kama, nah maka sehendaknya seorang itu menjauhkan diri dari mereka. Kama yabta'idu salimu anil ajrabil marid. Sebagaimana menjauhkan diri orang yang sehat dari penyakit kurap. Orang yang sakit-sakit kurap. Wah, kalian menjauhkan diri. Kalau tidak, kalian terkena pula. Karena penyakitnya menular. Ya. Walahum qasasun wa waqi'at. Dan mereka mempunyai kisah-kisah dan kejadian-kejadian. Yatulu syarhah. Yang panjang penjelasannya. Lakin yatibuli, akan tetapi baik untukku al-isyarah, untuk memberikan isyarat ila ru'usil muqayyadati fiha, untuk menjelaskan ya titik-titik inti yang khusus dalam kisah-kisah mereka dan kejadian-kejadian mereka. Faqad kana salafu rahimahumullahu ta'ala, adalah para ulama salaf rahimahumullah yahtasibuna listighfafa bihim, mereka mengharapkan pahala dari Allah dengan merendahkan dan menghinakan ahlul bid'ah. Jadi ketika mereka meremehkan ahlul bid'ah, mereka mengharapkan itu pahala, mereka menjadikan itu sebagai ibadah. Para ulama ussalaf wa tahqirahum, dan merendahkan mereka, menghinakan mereka, wa rafdal mubtadi' wa bid'atihi, dan menolak ahlul bid'ah dan bid'ahnya. Wa yuhadziruna min mukhalatatihim, dan memberikan peringatan untuk ya bercampur baur dengan mereka. Wa musyawaratihim, dan musyawarah dengan mereka. Wa muakalatihim, bahkan makan bersama mereka. Nah. Ya. Fala tatawara narusunniin wa mubtadi, maka tidaklah akan saling terlihat ya antara apinya seorang sunni dengan apinya seorang ahlul bid'ah. Dalam artian apa? Kalau seorang menyalakan api, jangan sampai api ini terlihat oleh ahlul bid'ah, yakni ahlul bid'ah itu jauh sekali ya, jangan dekat-dekat. Kalau bisa jangan bertetangga dengan mereka. Nah, kata para ulama, saya bertetangga dengan babi-babi dan kera-kera, saya lebih suka daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Bertetangga dengan babi, menjijikkan, ya kan? Nah, kamu merasa jijik kalau seperti itu. Demikian pula ketika kamu bertetangga dengan ahlul bid'ah. Dalam artian yang dimaksudkan mereka agar kalian menjauhkan diri, hati-hati, jangan sampai hati kalian akan dimasuki oleh sedikit sejenis dari bid'ah mereka. Naam, wa kana minas salaf, dan adalah di antara para ulama us-salaf Man la yusalli, ada yang tidak mau sholat atau yang tidak mau mensolati ala jinazati mubtadi', tidak mau mensolati jenazahnya ahlul bid'ah. Fayansarifu, maka dia langsung pulang balik, tidak ingin mensolati jenazahnya ahlul bid'ah. Ya, dan tentunya ahlul bid'ah itu terbagi menjadi dua ya kawan. Ada ahlul bid'ah yang dengan bid'ahnya menyebabkan dia keluar dari Islam, maka golongan dari ahlul bid'ah seperti ini tidak boleh mensolati jenazahnya sebagaimana tidak boleh mensolati jenazah orang-orang kafir. Ya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jangan kamu mensolati orang yang mati dari mereka selama-lamanya. Itu kalau bid'ahnya menyebabkan mereka kafir, keluar dari Islam. Seperti bid'atul jahmiyah. Nah, tapi kalau bid'ah tersebut tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam, maka perlu dilihat. Tentang hukum mensolati ahlul bid'ah tersebut perlu dilihat kemaslahatan dan mudarat. Asal hukum mensolatinya ya boleh sebagai seorang muslim. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang kalau mereka tidak mensolati jenazah ahlul bid'ah tersebut mendatangkan kemaslahatan karena orang memandang dia misalnya, karena orang memperhatikan dia, ya. Dan kalau dia mensolati, itu menunjukkan tazkiyah, rekomendasi kepada orang mati itu. Maka kalau dia tidak mensolati, akan menyebabkan orang menjauhi pemikiran-pemikiran dan fikrah seperti yang dialami oleh orang mati ini. Maka kalau dalam keadaan seperti ini, ya enggak mengapa. Meninggalkan itu lebih baik, meninggalkan sholat. Agar tidak menjadikan jenazahnya itu masyhur. Nah, ya, jadi dilihat keadaannya. Wa qad syuhida min al-allamati Syekh Muhammad bin Ibrahim, dan telah disaksikan dari al-allamah Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim ini adalah mufti di Saudi sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumallahu taala. Rahimahullahu taala. Insirafuhu, beliau kembali, yakni tidak ikut anis solati ala mubtadi, untuk mensolati seorang ahlul bid'ah. Beliau tidak ikut, beliau menghindar. Nah, karena beliau orang yang terpandang. Nah, maka seperti beliau, kalau tidak mensolati jenazah tersebut lebih baik. Nah, karena yang demikian mendatangkan kemaslahatan. Wa kana minas salafi man yanha, dan di antara para ulama ussalaf ada yang melarang anis salati khalfahum, untuk salat di belakang mereka. Ya, di antara para ulama ussalaf melarang jangan salat di belakang ahlul bid'ah. Kembali kepada perincian itu tadi, kalau bid'ahnya itu menyebabkan dia keluar dari Islam, maka haram hukumnya sholat di belakangnya dan tidak sah karena imamnya kafir. Ya, akan tetapi kalau bid'ahnya tersebut tidak menyebabkan keluar dari Islam, ya, bid'ahnya itu mufassiqah, akan tetapi tidak menyebabkan keluar dari Islam, maka apabila di sana kita mendapati masjid yang lebih baik yang diimami oleh seorang ahlu sunnah, maka kita ke sana, itu lebih afdal. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada, semua masjid diimami oleh ahlul bid'ah, maka kita mencari ahlul bid'ah yang tidak keluar dari Islam, ya, dan tidak boleh kita meninggalkan sholat jamaah hanya disebabkan karena imamnya ahlul bid'ah. Nah, bahkan para ulama mengatakan meninggalkan sholatul jamaah hanya dengan alasan imamnya ahlul bid'ah, maka dia ahlul bid'ah. Nah, ya, wayanha an hikayati bid'ahihim, dan melarang untuk menceritakan bid'ah-bid'ah mereka. Boleh menceritakan dalam rangka untuk membantah bid'ah mereka. Li'annal quluba dha'ifatun, karena hati ini lemah. Wasyubaha khattafatun, sedangkan syubhat itu sangat cepat menyambar. Khattafah, kalau seperti burung elang itu, kalau nyambar ngambil makanan, ngambil ikan itu dengan cepatnya dia menyambar, itu namanya khattafah. Menyambar dengan cepat. Maka syubhat demikian pula. Terkadang kita tidak merasa kita tetap berada di atas kebenaran, padahal syubhat sudah masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam hati kita. Wah, kalau sudah masuk, itu kesempatan untuk membuka pintu hati tersebut yang akan menyebabkan semakin banyaknya fitnah yang akan masuk. Waliyadzu billah, tsumma iyadzu billah. Naam. Wa kana Sahal bin Abdullah At-Tustari, adalah Sahal bin Abdullah At-Tustari, la yara, beliau tidaklah berpendapat ibahatal akli minal maitah, ya, untuk memakan, beliau tidak melihat bolehnya memakan bangkai. Lil mubtadi' indal ibtirar, bagi ahlul bid'ah ketika dalam keadaan terpaksa. Nah, ini pendapat Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ahlul bid'ah itu tidak boleh makan bangkai walaupun dalam keadaan darurah. Nah, kalau ahlu sunnah kan ad-darurah tubihul mahdhurah, darurat itu membolehkan yang haram. Tapi kalau ahlul bid'ah dalam keadaan darurat tidak boleh makan bangkai, kata beliau. Kenapa? Li'annahu baghin, karena ya, dia termasuk baghin, menolak kebenaran. Jadi beliau artinya baghin, yakni baghin anil haq, menentang kebenaran, menolak kebenaran. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman yattarra ghaira baghin, maka barang siapa yang terpaksa bukan orang yang baghin. Nah, ya, al-ayah, ayat ini, fahuwa baghin bibid'ati, sedangkan ahlul bid'ah dia itu menentang kebenaran dengan bid'ah. Jadi diartikan baghin itu yani al-baghyu anil haqq. Nah, ya, bahkan sebagian dari kalangan para ulama pula itu tidak boleh, tidak membolehkan makan dari sembelihan ahlul bid'ah. Akan tetapi ya, kita harus kembali kepada perincian yang tadi, bahwa kalau ahlul bid'ahnya itu keluar dari Islam, maka dalam keadaan darurah, dalam keadaan ikhtiar, ya, tidak boleh secara mutlak untuk makan dari sembelian tersebut. Afwan, dalam keadaan darurah diperbolehkan. Dalam keadaan darurah diperbolehkan. Dalam keadaan ikhtiar. Nah, akan tapi kalau kemudian ahlul bid'ah tersebut tetap dia dalam keadaan muslim, maka kembali kepada hukum asal. Asal sembelian seorang muslim adalah halal. Nah, wa kanu yatrudunahum min majalisim, adalah mereka mengusir ahlul bid'ah dari majelis-majelis mereka. Kama fi qissatil imami Malik rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang terdapat dalam kisahnya Imam Malik rahimahullah, ma'aman sa'alahu, bersama dengan orang yang bertanya kepadanya an kaifiyat istiwa, tentang bagaimana bersemayamnya, bagaimana istiwanya Allah. Ini saya kira masyhur sekali tentang kisah ini. Ya, ketika Imam Malik sedang mengajar, maka ada seorang yang masuk lalu kemudian bertanya, ya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, Allah berfirman, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah itu di atas arasy beristiwa. Kaifastawa, bagaimana sih istiwanya Allah itu? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui secara bahasa, kita tahu. Tinggi dan terangkat. Ya. Jauh dari makhluknya. Nah. Wal kaifu majhul. Sedangkan bagaimananya, ya tidak kita ketahui, ya kan? Karena kita kan hanya dikabarkan tentang tentang istiwanya Allah, bahwa Allah istiwa, tapi tidak dikabarkan tentang bagaimananya. Nah, kalau misalnya seorang beli mobil, apa seorang bertanya tentang mobil, bahwa di Amerika itu ada mobil yang baru. Nah, mobil yang baru, yang lain daripada yang lain, yang lain daripada yang lain. Nah, yang kita ketahui apa? Mobil itu baru dan bentuknya lain daripada yang lain. Bagaimana? Yuk, kita enggak dikabarkan bagaimana. Yang hanya kita ketahui lain daripada yang lain. Nah, kapan kita mau tahu? Ya, setelah dikabarkan. Bannya di mana? Bannya di atas. Nah, terus di bawah apa? Oh, di bawah pakai mesin gas. Nah, misalnya seperti itu. Sudah seperti pesawat. Loh, kok bannya di atas? Iya, kalau kehabisan gas, maka berbalik. Misalnya, seperti itu. Oh, berarti kita tahu hanya sekedar sampai situ. Tapi untuk membayangkan bagaimananya pun masih sulit. Ya kan, kenapa? Karena berbeda dengan yang lain, yang biasa kita lihat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Maka ketika Allah disebutkan salah satu sifatnya adalah istiwa, sudah kita tetapkan istiwa. Bagaimana kita tidak tahu? Al-kaifu majhul. Wal imanu bihi wajib, tapi beriman dengannya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Ya? Dan bertanya tentang bagaimananya itu adalah pertanyaan bid'ah. Wa fihi, dan di dalam kisah itu, ba'da jawabihil masyhur, setelah jawabannya masyhur tersebut, beliau mengatakan, adhunnuka sahiba bid'ah. Saya menyangka kamu ini ahlul bid'ah. Ya. Wa amara bihi fa ukhrij. Lalu kemudian diperintahkan murid-muridnya untuk mengeluarkan orang tersebut. Maka dia pun dikeluarkan. Nah, ini ikhwan fiddin azakumullah, sebahagian kecil, di antara sekian banyak penukilan-penukilan dari ulama ussalaf. Nah, yang bagi mereka yang ingin melihat tambahan tentang mawaqif, mauqif-mauqif para ulama salaf dalam permasalahan ini, lihat kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, juga seperti kitab Talbis Iblis. Ya, bagian yang pertama. Pada bab-bab yang pertama, beliau menyebutkan penukilan-penukilan dari beberapa ulama as-salaf. Ilahuna ikhwan. Wallahu a'lam bissawab. Paragraf yang berikutnya masih menjelaskan tentang berhati-hati untuk mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Beliau berkata, hafizahullah, wa akhbaru salafi mutakathiratun. Khabar-khabar dari para ulama salaf itu banyak sekali. Fi nufrati, ya, tentang menjauhnya mereka, larinya mereka. minal mubtadi'ati wa hajrihim, dari ahlul bid'ah, dan meninggalkan mereka, menghajar, ya, tidak berdekatan dengan mereka. Hadran min syarrihim, karena berhati-hati dari kejahatan mereka. Karena bid'ah itu merupakan satu perbuatan yang sangat jahat sekali. Bahkan perbuatan bid'ah ini lebih memudaratkan dan lebih besar kemudaratannya itu daripada maksiat. Ya, daripada kemaksiatan biasa, daripada dosa besar. Ya, kalau seorang itu melakukan dosa besar, lakukan zina, apakah minum khamar dan seterusnya, mereka tahu bahwa mereka itu berada dalam kesalahan. Mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka itu maksiat, sehingga apa? Masih diharapkan orang yang seperti ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan besar harapan. Karena mereka menyadari bahwa mereka itu salah. Tapi ahlul bid'ah, mereka jatuh dalam penyimpangan yang besar, tapi mereka meyakini bahwa yang mereka amalkan itu baik. Yang mereka amalkan itu disyariatkan. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa lebih berbahayanya dan lebih memudaratkan kepada seorang muslim. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disenangi dan lebih dicintai oleh iblis daripada sekedar perbuatan maksiat. Ya. Li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena perbuatan maksiat kalau seorang melakukannya, diharapkan dia bertaubat. Karena dia mengaku itu salah. Akan tetapi perbuatan bid'ah tidak diharapkan. Tidak diharapkan. Yani kemungkinan bertaubatnya itu, kemungkinan rujuknya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala sangat kecil sekali. Kecuali orang yang mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hukum ini tidak secara mutlak. Karena di sana kita dapatkan ada dari kalangan orang-orang yang mereka dahulu jatuh dalam kebid'ahan, kemudian mereka kembali rujuk pada jalan salaf. Maka yang seperti ini, ya, adalah suatu yang terpuji. Di saat mereka menyimpang, mereka kembali kepada kebenaran. Nah, dan ini sebagian kecil dari sedemikian banyak orang-orang yang mereka jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan berupa bid'ah. Mereka melakukannya, ya, dengan dasar bahwa ini adalah merupakan salah satu amalan dalam agama ini. Wa tahjiman lintishari bida'ihim, dan banyak sekali khabar-khabar dari ulama salaf yang mengekang untuk tersebarnya bid'ah mereka. Berusaha untuk ditahan, ya, berusaha untuk tidak tersebar. Wa kasran linufusihim, dan untuk menghancurkan, ya, jiwa-jiwa mereka. Hatta tad'ufa an nashril bid'ah, sehingga menjadi lemah untuk menyebarkan bid'ah. Jadi menghinakan ahlul bid'ah itu dianjurkan, ya, merendahkan bid'ah dan para pengikut bid'ah itu adalah suatu yang masyru', syariatkan. Walianna fi mu'asyarati sunniyyi lil mubtadi', karena bergaulnya seorang ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, tazkiyatan lahu. Ini berarti rekomendasi untuk ahlul bid'ah. Kalau seorang ahlu sunnah bergaul dengan ahlul bid'ah, ikut bareng-bareng dalam satu organisasi misalnya. Nah, di situ berkumpul rafidhinya, rafidhah, di situ berkumpul sufi, di situ juga terdapat hizbi dan yang lainnya. Nah, di situ juga terdapat yang namanya Sunni. Maka orang akan menyatakan, wah ini, lihat ini Sunni yang moderat. Kalian yang tidak mau bergabung itu Sunni atau Salafi yang ekstrim. Nah, seperti itu. Sehingga kalau Ahlu Sunnah duduk bersama mereka, menjadi tazkiyah buat mereka. Nah, ya. Wal'anam ladal mubtadi. Ya. Sebagaimana yang terlihat bagi para pemula, orang-orang awam kan mereka. Begitu melihat, oh ternyata si Fulan juga bisa mengikuti acara seperti ini, bisa bergabung dengan mereka para ahlul bid'ah itu. Maka berarti, oh mereka ini orang baik. Nah, dalam keadaan ahlu sunnah berusaha untuk menjauhkan manusia dari perbuatan bid'ah mereka. Dan orang-orang melakukannya. Ternyata ada seorang yang menisbahkan diri kepada sunnah. Duduk bersama mereka. Majlis sama mereka. Nah, ini akan menjadikan rekomendasi buat ahlul bid'ah tersebut. Ya, dan akan menyebabkan banyak dari kalangan manusia tertipu. Dan menyangka bahwa mereka itu dari kalangan ahlus sunnah. Nah ini bahayanya. Ya, jadi beliau mengatakan ini akan menjadi rekomendasi bagi ahlul bid'ah. Ya, menurut al-mubtadi. Para pemula. Wal-ami dan orang-orang awam. Wal-amiyu dan kata al-ami. Mushtaqun minal ama. Itu diambil dari kata al-ama. Al-ama yakni buta. Ya. Kalau buta, maka dinamakan ami, kata beliau. Diambil dari kata al-ama, buta. Yakni tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil. Fahuwa biyadihi man yakuduhu ghaliban. Maka orang yang seperti ini, orang yang disebut ami itu, ya, tergantung di tangan orang yang membimbing dia, yang menggiring dia. Ya, itu secara kebanyakan. Jadi dia mengatakan al-ami itu kan dari kata al-ama, buta. Nah, orang buta itu selalu dibimbing. Ya, diarahkan kemana oleh penuntunnya. Kalau penuntunnya mengarahkan kepada yang benar, maka benarlah dia. Kalau diarahkan pada yang salah, maka salahlah dia. Amin. Orang awam. Tapi ketika beliau mengatakan bahwa al-ami itu berasal dari kata al-ama, ini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa ini tidak benar. Ya, dari katanya saja al-ami itu mimnya berapa ya, ikhwan? Dua, ya kan? Awam. Nah. Sedangkan al-ama itu apa? Mimnya satu. Dari sini saja menunjukkan perbedaan. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bukan dari kata al-ama, ami itu. Tapi dari kata al-umum. Ya. Dari kata al-umum. Nah. Sebab kalau ama itu fa'ilnya a'ma, bukan ami, ya. Nah. Jadi ini dibenarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahwa yang benar al-ami dari al-umum, yakni keumuman manusia. Tayyib. Wa nara fi kutubil mustalahi wa adabit talaq. Dan kami melihat di dalam kitab-kitab mustalah dan adab-adab dalam menuntut ilmu. Wa ahkamil jarhi wa ta'dil. Dan hukum-hukum tentang mencerca seseorang dan mengadilkan seorang, mentikahkan seorang. Al-akhbaru fi hadza. Khabar-khabar dalam permasalahan ini. Fa ya ayyuhat talib, maka wahai engkau para penuntut ilmu. Kun salafiyan alal jaddah, jadilah kamu seorang salafi. Di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya, yaitu di atas jalannya as-salaf. Generasi yang mereka telah mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahdharil mubtadi'ata, dan hati-hatilah kamu terhadap ahlul bid'ah. Ayuh tinuka, bahwa mereka akan menfitnah kamu. Fa innahum yuwazifuna. Karena sesungguhnya mereka itu akan memberikan tugas-tugas. Ya. Mereka akan terus berusaha dan berupaya. Liliktinasi untuk liliktinas. Liliktinas itu apa? Untuk memancing begitu, untuk berburu, untuk memburu kamu dan memancing kamu. Wal mukhatalati subula, dan melakukan tindakan penipuan. Mukhatal subulan, mereka akan mencari berbagai jalan-jalan untuk melakukan tindakan penipuan dan untuk menyergap kamu. Nah, ini ahlul bid'ah. Tatkala mereka sanggup untuk membinasakan kamu dan membuat kamu menyimpang, mereka akan melakukan. Yafta'iluna ta'bidaha bil kalamil ma'sul. Mereka akan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ya. Yang dimaksud perkataan yang ma'sul adalah dari kata asal yang maqlub. Asal yang terbalik. Asal kalau dibalik jadi apa ya, kawan? Hah? Salah. Lasa. Lasa'un. Nah, ya. Maksudnya apa? Beracun. Apa itu? Kalau jengking menyengat, hah? Nah. Ya. Dengan perkataan yang akan membuat kamu itu disengat, diracuni. Nah. Wa hutulid dam'ati, dan dengan hujan air mata. Yakni isyarat kepada keadaan ahlul bid'ah. Bahwa ahlul bid'ah itu pandai mereka. Hah? Nah, kalau mereka tidak pandai, tidak jadi ahlul bid'ah. Nah, tapi kepandaian mereka dalam hal menipu. Jadi, dalam rangka untuk menjadikan orang banyak tertipu dan mengikuti dia, maka dibuatlah cara-cara dengan berbagai macam model-model untuk menampakkan kepada para pengikutnya bahwa dia itu orangnya tunduk, ramah, tamah, ya, tawadhu, gitu. Ya, sampai sering menangis, gitu. Ya, maka kalian jangan sampai tertipu dengan hutulid dam'ah, dengan hujan air mata, karena sukanya menangis ahlul bid'ah itu. Terkadang seorang kan kalau melihat orang menangis itu terenyuh gitu. Wah, kesian sampai nangis itu. Ya, orang awam kan seperti itu. Wah, sampai nangis itu orang. Dia dikir terus kanan kiri, depan belakang. Rame-rame. Sampai nangis dia itu berpikir. Masya Allah. Nah, itu orang awam. Pandangan awam apa? Melihat tangisan itu sebagai satu tanda kebenaran. Nah, padahal ini apa? Perbuatan-perbuatan yang penuh dengan penipuan dari tangisan-tangisan itu. Nah, saudara-saudara Yusuf, apa yang mereka lakukan setelah mereka membuang Yusuf alaihissalam ke dalam sumur? Pulang berpura-pura membawa pakaian Yusuf, ya, lalu dilumuri dengan darah. Darah domba, darah kambing. Nah, kemudian datang. Datang kapan? Di waktu malam. Waktu itu kan gak ada PLN. Adanya waktu itu ya tentunya lampu seadanya. Sehingga kalau mereka datang di waktu malam ya agak gelap ya, remang-remang. Nah, biar tidak terlalu kentara. Nah, kalau siang datangnya kan, oh ini darahnya palsu. Nah, ya, oh kamu menangisnya kelihatan, tangisan berpura-pura. Tapi kalau malam datangnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Waja'u abahum isya'an yabkun." Mereka mendatangi bapak mereka. Mereka datang pada ayah mereka di waktu isya, waktu malam. Yabkun sambil nangis. sambil nangis. Hah? Tangisan apa? Hah? Nah. Tangisan apa? Ya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, bahwa ini merupakan dalil bahwa tangisan seseorang itu tidak menunjukkan benarnya apa yang dia sampaikan. Tangisan seorang itu tidak menunjukkan ala sidqi maqalati, atas benarnya makalah yang dia sampaikan, atas benarnya perbuatan yang dia lakukan, yang dia amalkan, atas benarnya perbuatan dia. Kalau air mata itu bisa dijadikan sebagai patokan kebenaran, ini akan dimanfaatkan oleh ahlul bid'ah, ya, untuk melakukan berbagai macam tindakan penipuan-penipuan. Nah, ya, sebab keadaan mereka ahlul bid'ah, demikian pula keadaan sufiyah, itu menarik orang dengan apa? Dengan keramahannya, ya, dengan tawaduknya, katanya seperti itu. Dengan tangisannya, masya Allah, orang sering nangis. Sehingga banyak orang dari mereka tertipu. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala pernah menceritakan dan sering beliau ceritakan, ya, keadaan seorang, ya, yang orang ini bercerita kepada Syekh Muqbil. Waktu itu dia sempat mengikuti jama'atu tabligh. Hah? Jama'atu at-tablidh. Pakai dal, bukan pakai gha. Jama'ah yang membuat orang belit, membuat orang bodoh. Nah. Ah, orang ini itu awal dia masuk ke jama'atu tabligh. Nah, kemudian di ya, biasa kan di antara salah satu adab mereka ikramul muslimin. Ah, menjamu, memuliakan muslimin. Ah, dimuliakan. Akhirnya setelah itu diajak khuruj. Nah, ketika diajak khuruj, ya maklum dia orang ya agak lebih dewasa begitu kan. Maka dia diminta untuk berbicara. Orang ini tidak pernah berbicara di hadapan orang. Ya, tapi diminta oleh amin bapak yang berbicara nanti. Apa yang saya bicara? Pokoknya bicara saja. Nah, pokoknya bicara. Sampaikan apa yang bapak miliki dari ilmu, sampaikan. Nah, orang ini tidak biasa. Ya. Kadang kan kalau orang tidak biasa itu demam panggung, ya, bisa jadi sampai pingsan kalau orang demam panggung, ya kan? Maka orang ini pun amirnya ini apa istilahnya sebagai protokol menyampaikan bahwa yang akan berbicara oleh Al-Mukarram yakni diberikan pujian dari daerah ini ya akan menyampaikan nasihat buat kita. Nah, maka setelah itu naiklah dia. Ya, ini baru pertama kali dia naik dalam keadaan gugup, gemetaran. Gemetar. Hah? Setelah itu dia membaca mukaddimah. Baru membaca khutbatul hajah ini. Ya. Kira-kira mungkin dia membaca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di saat seperti itu dia gugup sambil menangis. Menangis. Hah? Terus menangis. Nah, gugup sambil menangis, gemetaran. Terus seperti itu keadaannya. Akhirnya dia tidak sanggup untuk melanjutkan kata-kata. Turun dia. Nah, kemudian orang ini naik protokol yang tadi. Maaf jemaah sekalian karena kekhusyuan dari saudara kita. Dan karena saudara kita ini tidak mampu mengungkapkan kata-katanya. Karena menunjukkan, ya ini diberikan pujian-pujian seperti itu. Padahal orang ini bersumpah, wallahi saya tidak mampu berbicara. Saya tidak tahu, saya gugup karena saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Ya mending saya menangis. Tadi, tapi orang tabligh ya ahlul khida' memang pandai menipu. Ah, jamaah tabligh pandai menipu. Nah, ini masyhur yang seperti ini, ya, kawan. Nah, seperti ini mereka jadikan sebagai umpan untuk menipu sekian banyak orang-orang awam. Oleh karena itu, dari kalangan awam banyak yang tertipu dengan jamaah tabligh. jamaatut tabligh. Banyak yang tertipu dengan mereka. Kenapa? Memang ya kalau kelihatannya secara zahir itu sesuai dengan kehendak dan keinginan orang-orang awal. Nah, wa husnil bazati, dan mereka akan datang dengan baiknya pakaian mereka. Ya, al-bazza, pakaian. Wal igra bil khayalat. Ya. Dan al-igra itu apa, menganjurkan atau memberikan anjuran, bujukan gitu. Melakukan bujukan-bujukan dengan khayal-khayal. Wal idhash bil karamat, dan membuat orang tercengang. Idhash dengan apa? Dengan karamah-karamah. Nah, ini persis betul dengan keadaan Sufia. Bercerita dengan yang apa, khayal-khayal, khayalat. Jamaatut tabligh ini terkenal dengan darbul amthalnya mereka. Suka memberikan permisalan. Permisalan seperti ini, permisalan seperti ini. Kalau ini misalnya seperti ini, misalnya seperti ini. Nah, suka beri permisalan. Bagaikan listrik apa yang stromnya mengalir. Macam-macam permisalan mereka. Terkadang sampai permisalan itu menghinakan dan merendahkan kedudukan para ulama. Ya. Wal idhash bil karamat, membuat orang tercengang dengan karamah-karamah yang ada pada dia. Nah, karamah atau dengan mimpi-mimpi. Nah, dan jamaatut tabligh juga ahli dalam permasalahan ini. Ya. Itu kalau mereka sudah pulang dari khuruj, itu ada bayan. Istilah mereka bayan. Ya, mungkin setelah sholat isya mereka kembali, lalu kemudian setelah itu mereka pun menyampaikan istilahnya apa, ikhwan, kausari atau apa, kal kausari, nggak tahu ini bahasa India ya, jadi banyak memang bahasa India. Nah, orang yang sering ikut tabligh dibilang karkun, karkun. Nah, mirip-mirip kangkung lah, ya, macam-macam. Istilah-istilah dari India memang, karena memang ya asal jamaah ini dari India. Nah, itu ada semacam apa, penjelasan. Jadi apa yang didapatkan berupa pengalaman-pengalaman ketika mereka khuruj, setelah mereka pulang. Jadi kalau mereka sudah pulang, baru menyampaikan mereka, saya tadi dapat sunnah. Nah, kalau sunnah itu maksudnya ini dapat pukulan, kalau dipukul, diusir dari masjid, nah itulah sunnah bagi mereka. Iya, betul. Nah, dan mereka dipukul itu makin senang. Dipukul di saat mereka khuruj, senang. Oh, ini berarti dapat sunnah. Sebagaimana Rasulullah dahulu dipukul, ditaruh tai onta di punggungnya, dan seterusnya. Nah, itu diceritakan. Nah, ada mereka. Dan dalam keadaan seperti itu sering mereka menceritakan namanya karamat, karamat. Menurut mereka itu adalah karamah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengingkari yang namanya karamah. Akan tetapi karamah itu adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seorang muslim untuk memperkuat hujahnya dan untuk memperkuat keimanan. Dan itu bukan sesuatu yang iktisabi, bukan sesuatu yang diperoleh dengan melakukan olah-olah, olah fikir, olah raga. Tidak. Akan tapi sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Ya, kadang terjadi tanpa disangka begitu. Nah, ini al-karamat. Tapi mereka menganggap setiap ada kejadian-kejadian yang aneh dan kebanyakan dusta. Dan mereka anggap itu sebagai karamat. Sering mereka menyampaikan. Nah, dan sering juga saya mendengarkan pada waktu itu dari lisan-lisan mereka. Ada seorang pemimpin pada waktu itu, ya, sudah meninggal. Itu dikatakan orang ini, jadi memang orang ini jarang untuk berbicara, jarang sekali. Tapi kalau orang mendatangi dia, wah itu sudah tangan, wah penuh dengan ciuman sana sini. Nah, kemudian cerita-cerita tentang karamahnya dia terlalu banyak. Kadang kalau dia khuruj itu hujan lebat, lebat, petir, menyambar. Dia cukup berdoa sedikit. Tiba-tiba petir yang tadinya menyambar-nyambar tiba-tiba menjadi cerah. Hilang petirnya, hilang hujannya, menjadi cerah. Karena mereka ingin keluar khuruj. Ya, ingin jauh lah. Ingin keliling. Ya, kedustaan-kedustaan seperti ini. Kemudian ketika dia lewat, ketika orang ini lewat, itu apa saja yang ada di sekitarnya merunduk. Kalau ada pohon, pohon itu merunduk ke dia. Hah? Ada sapi, sapinya merunduk. Kebetulan sapi mungkin sedang mau makan, kan begitu. Merunduklah sapi itu. Tapi dianggap itu sebagai karamah oleh mereka. Betul ini. Nah, Allahumma musta'an. Walahsil aidi. Apa itu yang kemarin ya, kawan? Lahsil aidi. Menjilat. Jilat-jilat tangan. Watakbilil aktaf. Mencium bahu. Wama wara'a dzalik. Dan apa yang di belakang dari hal-hal tersebut, dan yang selain dari hal tersebut, illa wahamul bid'ah, melainkan itu merupakan tanda bahwa itu adalah perbuatan bid'ah. Warahajul fitnah, dan itu adalah debu fitnah. Yagrisu hafifu adik, yang akan menanamkannya di dalam hati kamu. Dia akan berusaha menanam bid'ah itu di dalam hati kamu. Wayatamiluka fi syirakih, dan dia akan memiliki kamu di saat keikutsertaan dengannya. Fawallah, demi Allah, la yasluhul a'ma, tidaklah benar orang yang buta, liqiyadatil umyani wa irsyadihim, untuk menuntun orang-orang buta dan memberikan bimbingan pada mereka. Yani orang buta menuntun orang yang buta. Oke. Gimana orang buta menuntun orang yang buta? Hah? Nah. Enggak mungkin kan? Wa irsyadi, memberikan bimbingan. Sama-sama bodohnya, sama-sama tololnya. Loh kok mau dibimbing sama orang buta? Orang yang tidak tahu tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak mungkin. Orang ini bodoh, kok dia mau dibimbing sama orang tersebut? Nah. Nah ini ya ikhwan fiddin azakumullah. Tapi yang anehnya, kalau orang-orang awam yang mereka tidak pernah diisi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, senang terhadap orang-orang yang punya keanehan-keanehan. Dan itu dianggap oleh mereka sebagai karamat. Ya, ada keanehan sedikit. Padahal keanehan yang disebabkan karena stresnya mereka. Atau sintingnya dia. Nah, itu dianggap sebagai suatu kelebihan. Ahmad al-Badawi, Mesir itu. Nah, sampai sekarang kuburannya itu diagung-agungkan. Nah, dipuji, tawaf sekitarnya. Padahal orang ini kurang ajar. Nah, hari Jumat yang mestinya seorang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat, dia tidak. Masuk ke dalam masjid, kencing. Betul-betul badui. Ya. Kencing dalam masjid, setelah itu keluar, gak sholat Jumat. Orang-orang melihat dia, bukan malah marah, menganggap ini adalah suatu karamah. Karamah apa? Allahumma musta'an. Ya, dianggap sebagai seorang wali. Gak perlu sholat. Sudah mencapai derajat hakikah, ma'rifah. Nah, ini keadaan mereka. Jadi orang bodoh, mau dibimbing. Ya, dengan orang yang bodoh pula. Dan anehnya, terkadang ada orang yang mempunyai sedikit penglihatan, walaupun penglihatan mereka itu masih kabur-kabur. Itu mau dibimbing sama orang buta. Dalam artian mereka punya ilmu sedikit. Ya, ya punya dasar lah. Pernah belajar. Terkadang di antara mereka ada yang sudah LC, kan begitu. Sudah LC, belajar. Ada yang belajar dari Mesir, ada yang keluaran Madinah. Nah, belajar dalam ilmu hadis, belajar. Tapi setelah pulang gabung sama jamaah tabligh. Wah, ini kesempatan bagi jamaah tabligh untuk mengagungkan orang-orang seperti ini. Karena mereka orang-orang bodoh memang. Nah begitu ada orang yang mempunyai sedikit ilmu, yang matanya itu agak rabun-rabun, ya, mereka bisa untuk melihat, tapi punya sedikit ilmu, nah itu akan mereka pegang. Wah inilah muhaddits kita. Ini muhaddits kita. Nah, dianggap sebagai muhaddits. Tapi syaratnya apa? Kamu jangan suka protes. Kalau kamu suka protes, ah, membicarakan adab-adab makan protes, hadisnya dhaif. Nah itu kamu akan dilempar sama mereka. Karena memang undang-undang jamaatut tabligh itu sudah baku, tidak bisa dirubah. Semenjak zaman berdirinya jamaatut tabligh sampai sekarang, tidak bisa dirubah. Nah, kapan seorang berusaha untuk merubah, melainkan dia akan dilempar, akan ditendang. Nah, ya, tendangnya sampai ke bontang, ya. Tendang sampai ke bontang. Siapa itu? Swildan. Nah, itu dulu-dulu dielulukan sama jamaah tabligh. Itu muhaddits kita. Kami juga punya muhaddits. Nah, karena banyak protes, tendang. Nah. Ya. Nah, ini orang yang sebenarnya bisa melihat tapi mau dituntun oleh orang-orang buta. Nah. Al-a'ma yaqudu basiran la abalakum laqad dhalla man kanat al-umyan tahdi. Nah, kata salah seorang penyair, orang buta membimbing orang apa? Orang buta membimbing orang yang bisa melihat. Nah, betul-betul kecelakaan yang seperti ini. Sungguh tersesatlah orang-orang yang orang buta yang membimbing mereka. Ammal akhdhu an ulama'i sunnati fal aqil 'asala wa la tasal. Adapun mengambil ilmu dari ulama ahli sunnah, maka jilatlah madu tanpa perlu kamu bertanya. Yang jelas kamu yakini bahwa madu itu 100% ya, asli. Enggak campuran. Nah, fal aqil asal, maka jilatlah madu itu dan tidak perlu kamu tanya. Ya, keasliannya. Karena ilmu ahli sunnah wal jamaah min miratsin nubuwah, dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan, sampai di sini yang kita bacakan. Allahu li rusydik. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu untuk bimbingan kamu, agar kamu mendapatkan bimbingan. Litan hala, agar kamu meminum, menyerap. Min mirathin nubuwati safiyah, menyerap dari warisan kenabian dalam keadaan bersih dan suci. Wa illa, kalau tidak demikian, fal yabki ala din man kana bakian. Kalau tidak demikian, maka hendaklah dia menangis di atas agamanya. Ya. Menangislah orang-orang di atas agamanya. Orang-orang yang menangis. Maksudnya, kalau kalian mengambil dari ahlul bid'ah, akhirnya adalah penyesalan. An-nadam. Ya. Mungkin pada awalnya kalian akan merasakan senang. Pada awalnya kalian tidak merasakan fitnah merasuk ke dalam tubuh kalian. Akan tetapi, akhirnya adalah wabalun alaik, kecelakaan, kebinasaan buat kamu. Di saat mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang, disebabkan karena bid'ah yang mereka miliki. Wa ma dzakartuhu laka, dan apa yang aku sebutkan kepadamu ini, huwa fi hali sa'ati wal ikhtiyar, ini dalam keadaan kamu bisa memilah-milah, begitu ya, dalam kondisi kita bisa memilih. Ini ahlul bid'ah, maka kita tidak mengambil ilmunya. Yang di sini ahlus sunnah, maka kita ambil ilmunya. Nah, dalam kondisi seperti itu, nah inilah yang menjadi mauqif dan pendirian kita. Naam. istiqamah di atas sunnah, belajar dari para ulama sunnah. Amma in kunta fi dirasatin nizamiyatin la khiyara laka. Nah sekarang kata beliau, adapun jika kamu berada dalam ya pelajaran nizamiyah yang sudah diatur gitu kurikulumnya, la khiyara laka, yang kamu tidak boleh memilah-milah, memilih-milih, tidak ada pilihan bagi kamu, seperti ya ma'had-ma'had yang mereka itu punya kurikulum tertentu, kalau pelajaran ini maka si fulan yang mengajar, pelajaran ini maka si fulan yang mengajar, yang di situ bercampur baur guru-gurunya, ada yang ahlul bidah, ada yang ahlus sunnah. Nah, kita mungkin beri contoh seperti al-jami'atul islamiyah misalnya. Ya mungkin di sana ada yang dari kalangan ahlus syubuhat, ahlul fitan, yang juga menjadi dosen, yang mengajar. Nah, dalam bidang ilmu yang lainnya, yang mengajar itu dari kalangan ahlus sunnah. Nah, kata beliau, bagaimana mauqif kita dalam kondisi seperti ini? Fahdhar minhu, kata beliau. Hati-hati dari yang ahlul bid'ah itu ketika dia mengajar. Ma'al isti'adati min syarrih. Bersama dengan kita berlindung dari kejahatan dia. Bil yaqadah, dengan sadar. Kita harus menyadari min dasa'isihi, dari tipuan-tipuan dia. Dasa'is itu jamak dari desisa. Dari tipuan, dari rekayasa-rekayasa, intrik. Ya. Ala haddi qaulihim, ya. Dengan batasan menggunakan perkataan mereka ketika mengambil ilmu dari ahlul bid'ah itu, ijnit thimar. Petiklah buah. Ma beliau. Petiklah buah. Wa alqil khashabata finnar, dan lemparkan kayu ke dalam api. Maksudnya bermanfaat kamu ambil, yang tidak bermanfaat kamu buang. Nah, tentunya ini akhwan bagi orang yang bisa memilih, yang diberikan petunjuk bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sungguhnya seorang dalam keadaan kotor demikian. Khawatir nanti justru kagumnya kepada seorang guru yang dari ahlul bid'ah. Kagum dengan perangai yang ada pada dia. Oh, ini sangat berbahaya sekali. Nah, kata beliau, kalau dalam kondisi kamu harus belajar di situ, karena kurikulumnya demikian, maka ambillah buah. Silakan kamu petik buah. Kalau dia mempelajari ilmu nahu misalnya, maka ambil pelajaran ilmu nahunya. Sedangkan kalau dia membicarakan, berbicara dan memasukkan bid'ahnya, maka tinggalkan, lemparkan bid'ah tersebut. Ya. Wala tatakhadzal anit talab, dan jangan kamu menjadi lemah dari menuntut ilmu. Ya. Jangan lemah dari menuntut ilmu. Fa akhsha, maka saya khawatir, ayyakuna hadza, bahwa yang demikian ini, yakni kalau kamu melemah dari menuntut ilmu dengan alasan tidak ada dari kalangan ahlu sunnah sehingga tidak menuntut ilmu, saya khawatir yang demikian ini minat tawalli yaumaz zahaf, termasuk dari melarikan diri pada perang, pada saat perang berkecamuk. Nah, pada saat perang berkecamuk melarikan diri, ini dosa besar. Demikian. Maka jangan sampai kamu loyo dalam menuntut ilmu. Kalau dalam satu daerah yang kamu tidak mendapatkan, ya, dan tidak membuat kamu mampu untuk keluar menuntut ilmu, maka mencari cara lain. Berusaha untuk tetap menyibukkan diri dengan ilmu dalam kondisi apapun. Ya, dengan kaset, kitab, dari kitab-kitab atau kaset-kaset dari yang bisa dipercaya dari kalangan ahlus sunnah. Fama alaika illa, maka tidak ada atas kamu melainkan antatabayyana amrohu, ya. Maka tidak ada atas kamu melainkan kamu harus menjelaskan perkara dia, bahwa dia itu ahlul bid'ah. Wa tattaqiya syarrahu, dan kamu khawatir menjaga diri dari kejahatannya. Wa takshifa sitrahu, dan kamu hendaklah membongkar, ya, merobek sitrahu. Ya, apa batasannya gitu. Dalam artian bid'ahnya itu dibongkar, syubhatnya itu dijelaskan begitu. Jangan sampai kamu kagum terhadap dia, kan dengan bid'ahnya pun kamu kagum terhadap dia, sehingga sedikit demi sedikit bid'ah itu masuk ke dalam diri kamu. Nah, wa minan nutafit tarifati, dan termasuk di antara suatu yang apa, nutaf itu jamak dari nutfah. Nutfah itu suatu yang jarang, ya. Apa ya kalau bahasa Indonesianya itu. Nah, di antara suatu yang jarang, yakni yang jarang dinukilkan, nah, atau yang unik begitu. Di antara sesuatu yang unik, min nutafit tarifah, anna Aba Abdurrahman Al-Muqri, bahwa Abu Abdurrahman Al-Muqri, wallahu a'lam, siapa yang dimaksud di sini? Apakah Abdullah bin Yazid? Kalau tidak salah Abdullah bin Yazid Al-Muqri, coba nanti dilihat. Bahwa Abu Abdurrahman Al-Muqri haddatha an murji, itu memberitakan dari seorang murji'ah, yakni meriwayatkan hadis dari seorang murji'ah. Sudah kita jelaskan pada waktu yang lalu, murji' ini nisbah kepada